باب Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh orang yang tidak menyempurnakan rukuknya mengulangi. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh mengulangi orang yang tidak menyempurnakan rukuknya. Jadi pembahasan kita masih tentang rukuk dalam salat. Mulai dari bab yang ke-117, 18, 19, 120 dan sekarang 121 berkenaan masih dengan sifat rukun dalam sholat. Di sini menegaskan kembali tentang menyempurnakan rukun. Ya. Dan Nabi SAW menyuruh seseorang yang sholat di mana dia tidak menyempurnakan rukuk dan rukun-rukun yang lainnya, sebagaimana yang akan kita dapatkan dalam bunyi hadisnya. Imam Bukhari menukilkan hadis al-musi salatahu. Menurut istilah para ulama, hadis ini dikenal dengan hadis al-musi salatahu, orang yang yang buruk atau telah merusak, melakukan keburukan pada solatnya. Asa'a yusi'u isa'atan, artinya meletakkan atau membuat kerusakan pada solatnya. Istilah yang diberikan oleh para ulama untuk hadis ini. Ya. Hadis tersebut di sini dengan nomor 793. Al-Imam Al-Bukhari Amirul Mu'minin fil hadith rahimahullah mengatakan haddathana Musaddad qala akhbarani Yahya ibn Sa'id an Ubaidillah qala haddathana Sa'idul Maqburi An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam dakhala al-masjida fa dakhala rajulun fa salla thumma jaa'a fa sallama thumma jaa'a fa sallama 'ala an-nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fa radda an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam alaihi salam فقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي فصلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي ثلاثا فقال والذي بعثك بالحق فما أحسن غيره فعلمني قال إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. Hadis ini bermula dari kejadian cerita tentang seseorang yang tadi telah melakukan kerusakan pada salatnya. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu oleh ayahnya Sa'id Al-Maqburi, Sa'id bin Abi Sa'id Al-Maqburi, nama ayahnya Kaisan Al-Maqburi. Ya. Dan Sa'id ini muridnya Ubaidullah. Ubaidullah di sini Ibnu Umar. Ubaidullah ibn Umar ibn Hafs al-Umari al-Musaghar. Ya. Ubaidullah ini kakak beradik perawi hadis. Ya, Ubaidullah ibn Umar, keturunan Umar bin Khattab. Ya. Cicitnya Umar. Dua orang yang bernama Abdullah, yang satu Ubaidullah al-Musaghar, yaitu dengan uslub mengecilkan. Uslub mengecilkan. Sementara Abdullah al-Mukabbar dengan uslub besar. Ya. Dengan aslinya yaitu besar Abdullah. Jadi dalam bahasa Arab itu bila mana ada uslub dalam bahasa Arab yang fungsinya untuk mengecilkan, yaitu dengan wazan, dengan timbangannya, ini yang belajar bahasa Arab, timbangannya fu'ail. Timbangannya fu'ail, yaitu fa berbaris dhamma, ainnya berbaris fathah, kemudian ada ya. Ya, kemudian ada ya. Salah satu contohnya ini adalah Ubaidullah. Ubaidullah ini uslubnya uslub tasghir atau musaghar. Nah, ini dua kakak beradik ini perawi hadis. Tetapi yang menarik di sini adalah yang uslub yang kecil ini dia yang lebih tinggi derajatnya. Ya. Ubaidullah yang musaghar ini tingkatan nilai kekuatan periwayatannya itu lebih tinggi dari yang Abdullahnya. Bahkan Abdullah itu sebagian ulama melemahkannya. Abdullah bin Umar ibn Hafs, ya, Al-Umari, sebagian ulama melemahkan kakaknya atau yang dengan uslub Abdullahnya. Sementara yang kecil atau dikecilkan, dia thiqah. Makanya di sini menjadi salah satu perawi sahih Bukhari. Ya. Ini tentang Ubaidullah, perawi dari Sa'id Al-Makburi, dari ayahnya Abu Sa'id Al-Makburi, dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an. Abu Hurairah bercerita, dakhalal masjidah, annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam dakhalal masjidah. Suatu ketika Rasulullah SAW masuk masjid. Fadakhala rajulun. Lalu masuk setelah Nabi seorang laki-laki. Fasalla, maka laki-laki ini pun salat. Sementara Nabi tidak diceritakan, ya, apakah dia salat atau tidak ketika masuknya, karena memang ini bukan inti cerita. Inti cerita adalah laki-laki ini. Bukan berarti Nabi tidak salat tahiyatul masjid. Ya. Hanya tidak diceritakan oleh Abu Hurairah di sini. Dan bahkan dalam sebagian riwayat, dia sedang duduk fi nahiyatil masjid. Dalam riwayat yang lain, bahwa Nabi sedang duduk di salah satu sisi masjid. Mungkin sedang duduk-duduk di masjid setelah selesai ibadah. Yang mutlak seperti salat tahiyatul masjid, walaupun tidak diceritakan di sini, yang menjadi inti ceritanya laki-laki yang masuk setelah Nabi. Ya. Fadakhala rajul, maka datang masuklah seorang laki-laki, fasalla, dia pun salat. Dan salatnya ini yang dimaksud dengan yang dirusak tadi. Fasalla, maka dia pun salat. Setelah selesai salat, thumma ja'a fasallama ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia datang menjumpai Nabi lalu mengucapkan salam, yaitu assalamualaikum. Ya, mengucapkan salam kepada Nabi. Faraddan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam alaihi salam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam membalas salam atasnya salam. Jadi alaihi salam ini bukan ungkapan yang digunakan kepada Nabi, ya. Isa alaihi salam, Musa alaihi salam, bukan. Ini lanjutan dari faradda. Ya, faradda an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam alaihi, atas laki-laki ini, assalam, itu salamnya. Jadi Nabi menjawab salamnya. Ya. Di sini terjadi perbedaan pendapat para ulama. Ya. Ada yang mengatakan dalam sebagian riwayat tidak ada jawaban salam ini. Jadi yang langsung dilakukan oleh Nabi adalah mengoreksi salatnya, tetapi di sini nas bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam membalas salamnya. membalas salamnya orang ini kepada beliau. Dan ada satu pelajaran yang mungkin bisa kita ambil, ketika kita masuk masjid, kebetulan kita melihat seseorang yang mungkin kita menghormati, memuliakannya, apa yang pertama kali kita lakukan? Apakah kita langsung menjumpainya, kemudian salam, lalu kita sholat? Atau seperti yang dilakukan oleh laki-laki ini? Ya, yang dijelaskan para ulama, apa yang dilakukan oleh laki-laki ini, karena Nabi tidak mengoreksi perbuatan yang tadi, maka ini yang lebih utama. Dahulukan sholat, sholat dari setelah sebelum mengucapkan salam kepada orang yang memang kita hormati dan kita muliakan. Kita sholat dulu baru mendatanginya dan mengucapkan salam seperti yang dilakukan oleh laki-laki ini. Kemudian setelah menjawab salam orang tadi, Nabi mengatakan kepadanya, irji', baliklah, fasalli, dan salatlah. Fa innaka lam tusalli, karena sesungguhnya engkau tidak salat. Ya, sesungguhnya engkau belum salat atau tidak salat. Para ulama di sini berbeda pendapat. Apakah yang dinafikan oleh Nabi di sini adalah nafyu al-ijza, maksudnya menafikan sahnya, atau menafikan kesempurnaan? Dia sah tapi tidak sempurna. Yang dikuatkan oleh para ulama, termasuk Ibnu Hajar dan yang lainnya, dan jumhur ulama, bahwa yang dinafikan oleh Nabi, fa innaka lam tusalli, lam tusalli ini kan nafi, yaitu kamu belum salat atau tidak salat. Ya, yang kuat dari dua pendapat para ulama adalah penafian sahnya. Penafian sahnya. Dan ini yang menjadi pendapat jumhur ulama, dan ini yang paling kuat. Bahwa yang dinafikan Nabi bahwa salatnya itu tidak sah. Makanya ada perintah untuk mengulangi. Ya. Ada perintah untuk mengulangi. Ya, kemudian jadi sholatnya yang tadi tidak sah. Sholat yang dilakukan oleh yang orang ini ketika dalam sebagian riwayat bahwa orang Nabi berarti sudah selesai dari aktivitas sehingga dia bebas untuk melihat kemanapun. Ketika orang ini masuk, Nabi SAW kana yarmukuhu. Ya, sebagian dalam riwayat Nasa'i bahwa Nabi SAW mengintai, maksudnya mengawasi. Dan ini tugas Nabi SAW. Kana yarmuku, ramaqa yarmuku, mengintai dengan pandangan, melihat, menyaksikan, mengontrol, ya, orang itu sedang sholat. Jadi bukan Nabi SAW menilai begitu saja, memfonis begitu saja, tidak. Dia memang melihat, walaupun sahabat yang ada di masjid, sebagian sahabat yang ada di masjid tidak mengetahui Nabi SAW melihat dan menyaksikan orang tadi sholat, atau tidak mengetahui kondisi sholat orang tadi, karena memang para sahabat sibuk dengan ibadah masing-masing. Sementara Nabi memang tugasnya untuk mengoreksi. Ya. Maka Nabi SAW melihat dan menonton sholatnya orang tadi sehingga dia yang mengatakan irji', sehingga dia mengatakan kepadanya irji', baliklah lagi, baliklah dan sholatlah lagi, karena engkau belum salat. Belum salat di sini maksudnya apa? Belum sah salatnya. Ini pendapat yang kuat dari dua pendapat para ulama. Ya, jadi berarti Nabi memperhatikan dari awal sampai akhir. Ya, orang tadi salat. Dan ini memang hak Nabi untuk melakukannya, karena memang beliau ditugaskan untuk membenarkan ibadah umatnya. Dia yang mengajarkan tata cara ibadah dan yang meluruskan. Ya. Dan dia yang menganjurkan untuk beribadah. Seperti dia menyuruh orang yang belum salat tahiyatul masjid ketika khatib sedang khutbah, yang tidak salat diperintahnya salat. Datang seseorang masuk sementara Nabi sudah khutbah, berarti terlambat. Lalu dia maju ke depan. Ya. melihat orang itu maju ke depan dan langsung duduk, Nabi SAW, ini juga ingkarul mungkar. Ya, menunjukkan betapa tingginya derajat hukum dari tahiyatul masjid. Karena bertemu antara dua yang wajib, mendengarkan khutbah dan salat tahiyatul masjid. Nabi SAW tetap mengedepankan, ini tingkatan kewajiban. Ya. Bahwa ternyata salat tahiyatul masjid itu lebih tinggi tingkat kewajibannya daripada mendengarkan khutbah. Maka Nabi SAW perintahkan dan tidak ada uzur. Nabi SAW mengatakan, menanyakan apakah kamu sudah salat dua rakaat? Kata yang tadi duduk, tidak atau belum. Lalu Nabi SAW mengatakan, kum fasalli wa fal yukhaffif fihima, fal tukhaffif fihima. Berdirilah, tegaklah dan salatlah dan ringkaskanlah salatmu. Jadi disuruh sholat, tetap sholat, tetapi dengan sangat ringkas demi menjaga kewajiban mendengar khutbah. Ya. Jadi Nabi SAW memang tugasnya menyuruh untuk beribadah, menyampaikan perintah Allah kepada manusia untuk beribadah, terutama sholat, mengajarkan sholat apa saja, kemudian melatih, mengajarkan bagaimana sholat tersebut, kemudian juga mengoreksi. Makanya Nabi SAW mengatakan dalam pelajaran yang telah kita pelajari, hendaklah kalian merapatkan sab, ya, dan tuntunan-tuntunan yang lain, kemudian dan ketahuilah sungguhnya saya melihat kalian dari belakang saya, dari arah punggung saya. Ini menunjukkan bahwa Nabi berpesan sekali kepada para sahabat bahwa dia tetap mengoreksi sholat mereka. Salah satunya ini ketika seorang ini masuk, dan Nabi SAW menyaksikan, menonton sholatnya, dan ternyata sholatnya tidak benar. Lalu fungsi Nabi yang tadi langsung diterapkan Nabi SAW. Di situ juga termasuk ya, syariat ingkaru al-munkar. Ya, mengingkari kemungkaran yang ditegakkan oleh agama. Karena agama ini tegak di atas rukun yang dua rukun. Di antara tiang agama ini adalah di antaranya tegak di antara dua rukun. Yang pertama, amrun bil ma'ruf, menyuruh untuk berbuat ma'ruf. Dan yang kedua, nahyun anil munkar. Dengan inilah tegaknya agama. Tapi kalau orang tidak ada kepedulian terhadap sesama dalam menegakkan agama, maka agama tidak akan tegak. Kalau prinsip kepentingan masing-masing, prinsip urus diri sendiri, maka agama tidak akan tegak. Bila mana seseorang dinasihati dan mengatakan, ini kan urusan saya, bukan urusan kamu. Loh, kok repot pula kamu? Ini membuat agama tidak akan tegak. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, kuntum khaira ummah ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar. Ya. Wal takum minkum ummah. Ya, hendaklah di antara kalian itu ada umat yang mereka ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Perintah Allah. Kalau tadi berita bahwa umat ini di antara keutamaannya adalah karena mereka adalah khairu ummah, sebaik-baik umat, dan kriterianya adalah amrun bil ma'ruf wa nahyun 'anil munkar. Ayat yang kedua, wal takum minkum, ini perintah dari Allah. Lam di situ lamul amri. Lam untuk memerintah, fungsinya. Wal takum minkum ummatun ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Jadi tegaknya syiar, tegaknya agama dengan adanya amar ma'ruf nahi munkar. Dan amar ma'ruf nahi munkar, ya, amar ma'ruf nahi munkar itu ada fikihnya. Ada fiqhul amri bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar. Yang pertama tentu ilmu. Orang yang menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, dia harus punya ilmu. Dia harus mengetahui ini benar-benar ma'ruf, lalu dia perintahkan, dan dia harus mengetahui bahwa ini benar-benar munkar, sehingga dia melarangnya. Karena ketidaktahuan terhadap mana yang ma'ruf dan mana yang munkar, ini yang membuat keonaran. Orang menyuruh untuk berbuat ma'ruf, ternyata itu bukan ma'ruf. Orang mencegah dari perbuatan munkar, ternyata itu bukan munkar. Sekian banyak kenyataan sekarang ini. orang mati-matian berusaha untuk mencegah dari mereka, sesuatu yang mereka anggap mungkar, ternyata itu lubbul ma'ruf, inti dari kema'rufan itu sendiri, seperti tauhid. Tauhid, ya. Orang berusaha untuk mencegah dakwah tauhid, padahal itu sebenarnya tauhid sebenarnya. Ya. Orang yang melarang dari perbuatan syirik, mereka menganggap ini penyimpangan dan seterusnya. Kemudian yang kedua, fikih amar ma'ruf adalah mengetahui bagaimana cara mengingkari, menyuruh berbuat ma'ruf, dan bagaimana cara mengingkari kemungkaran. Di sini juga banyak ketimpangan yang terjadi, bahkan penyimpangan yang terjadi. Ketika memang ini sebuah ma'ruf, tetapi cara untuk menyuruh berbuat ma'ruf itu salah, sehingga orang benci kepada ma'ruf. Ketika benar ini adalah mungkar, tetapi cara mengingkari kemungkaran keliru, maka banyak orang yang dengan emosi berbuat mungkar. Pokoknya saya berbuat mungkar, lantaran dia tidak suka dengan orang yang mengingkari kemungkaran. Cara mengingkari kemungkaran juga ada ilmunya. Maka Nabi SAW mengatakan, "Man ra'a minkum munkaran," hadis sahih Bukhari, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadi, fa illam tastati' fa bi qalbi fa bi lisani, wa illam tastati' fa bi qalbi. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadi, fa illam yastati' fa bi lisani, wa illam yastati' fa bi qalbihi, wa dhalika adhaful iman." Ini tingkatan-tingkatan mengingkari kemungkaran. Kembali kita kepada fungsi Nabi tadi. Dan Nabi bukan mengurusi kekurangan pekerjaan sehingga mengurusi orang, dan ini fungsinya untuk meluruskan. Maka dilihatnya, ditontonnya salat orang tadi, lalu muncullah tadi ketika orang itu datang mengucapkan salam, Nabi SAW membalas salamnya dan mengatakan, "Irji' fasalli fa innaka lam tusalli." Ya. Setelah diulangi solatnya, thumma jaa fa sallama al Nabi SAW. Kemudian setelah solat yang kedua, dia datang lagi, kemudian dia mengucapkan salam kepada Nabi. Di sini tidak ada penjelasan tentang menjawab salam lagi. Walaupun memang kemungkinan Nabi menjawab, tapi kebutuhan untuk menceritakan, untuk menambah, mengulangi ceritanya lagi mungkin tidak dituntut atau tidak terlalu menuntut, sehingga Abu Hurairah tidak menyampaikan. Ya, setelah dia datang kedua kali menjumpai Nabi, Nabi mengatakan kembali kepadanya, "Irji' fasalli fa innaka lam tusalli." Baliklah dan salatlah lagi, karena sungguhnya engkau belum salat. Dan itu terjadi tiga kali, thalathan. Jadi yang kedua kali ini juga dia lakukan sholatnya ternyata, dan balik lagi, dan Nabi SAW tetap memerintahkan dia untuk melakukannya. Tidak ada perubahan. Sebagaimana kali yang pertama, kali kedua begitu juga, kali ketiga begitu juga. Tidak ada perubahan. Padahal Nabi SAW ingin bahwa dia merubahnya. Kalau yang tadi memang tidak benar, maka ketika yang kedua orang itu akan waspada. Oh ternyata saya keliru pada ini, dirubahnya. Dan itu tidak terjadi. Yang kedua juga seperti itu, yang ketiga pun seperti itu. Setelah yang ketiga Nabi dikata Nabi SAW kepadanya untuk mengulangi, lalu dia mengatakan, "Walladzi ba'atsaka bil haqq fama uhsinu ghairahu." Demi zat yang mengutusmu dengan kebenaran, saya tidak mampu melakukan yang lebih baik daripada itu. Fama uhsinu ghairahu. Saya tidak bisa memperbaiki lebih daripada itu. Sebagaimana sifat yang pertama, itu yang saya tahu. Dan itu yang saya lakukan yang kedua, yang saya lakukan ketiga kalinya. Karena itu yang saya bisa. Dan saya tidak bisa mencari tahu atau membuat-buatnya. Ini menunjukkan bahwa memperbaiki sholat itu berdasarkan tuntunan, bukan pada anggapan. Berdasarkan tuntunan, bukan anggapan. Kalau seandainya anggapan, orang tadi akan merubah. Oh ternyata bagusnya saya seperti ini. Tidak, sholatnya sama dengan yang pertama. Ini menunjukkan bahwa sholat itu berdasarkan tuntunan Nabi. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Dan tidak tegak pada anggapan baik. Ya. Oh ternyata saya duduknya tadi, rukuknya tadi cuma dua satu kali. Kan sujud dua kali. Nanti saya tambahkan satu kali lagi. Tidak. Dia tetap melakukan yang dia tahu. Ya. Dan dia tidak bisa, tidak punya celah untuk merubah dan menambah-nambahnya berdasarkan anggapan baik. Makanya dia mengatakan saya tidak tahu kecuali itu. Fama uhsinu ghairahu fa'allimni. Ini menunjukkan bahwa tata cara salat itu pengajaran Nabi. Nabi yang mengajarkan tata salat. Fa'allimni, maka ajari saya. Selain daripada yang saya lakukan itu. Ya. Qala, nah inilah pelajaran, pembelajaran yang diberikan oleh Nabi. Idza qumta ila sholati fakabbir. Apabila kamu berdiri untuk sholat, maka bertakbirlah. Ini dalam riwayat yang sekarang. Sementara dalam riwayat yang lain. Ya. Idza qumta ila sholati fa'asbighil wudu, thumma istaqbilil qiblata fakabbir. Dalam riwayat yang lain, tambahan yang lebih memahamkan kita sifat sholat yang mujizi'ah, atau yang mujizi'ah yang menjamin sah, yaitu ada bila kamu berdiri untuk sholat maka bersempurnakanlah wudhu. Fa'asbighil wudhu. Ya, tambahan dalam dari riwayat ini. Kemudian thumma istaqbilil qiblah. Kemudian menghadaplah ke kiblat. Ini semuanya syarat. Ya. Wudhunya syarat sahnya sholat. Menghadap kiblat juga syarat sahnya sholat. Sholat. Ya. Kemudian baru takbir. Ya. Takbir yang ini yang dimaksud adalah takbir rukun sholat. Ya. Takbir rukun. Fakabir maksudnya takbiratul ihram. Sebagai rukun dari sholat. Ini ya, tambahan dari riwayat yang sekarang ini. Bukan berarti tanpa wudu, karena sini pembelajarannya idza qumta ila sholati fakabbir, bila kamu berdiri untuk sholat maka bertakbirlah. Ya, ringkas memang, tapi bukan menapikan atau mengenyampingkan wudunya, mengenyampingkan menghadap kiblatnya, tidak. Ini riwayat yang ringkas. Kemudian setelah itu summa qra' ma tayassara ma'aka minal Qur'an. Ini yang rukunnya. Ya. Berdirinya karena idza qumta di sini berdiri, kemudian takbiratul ihramnya, kemudian membaca dan kemudian bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Qur'an. Ini dijadikan dalil oleh sebagian ulama bahwa membaca surah Al-Fatihah itu bukan rukun. Ya. Karena Nabi mengatakan tsumma qra' ma tayassara ma'aka. Kemudian bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Qur'an. Kalau yang mudah baginya bukan Al-Fatihah, bisa jadi qul huwallahu ahad, itu yang dibacanya cukup. Ya. Walaupun kita berdasarkan dalil-dalil yang lain menguatkan pendapat bahwa membaca Al-Fatihah termasuk rukun dari rukun-rukun salat. Ya. Thumma rka' hatta tatma'inna raki'an. Ini rukun yang berikutnya. Kemudian ruku'lah hingga kamu tama'nina dalam keadaan ruku'. Tama'nina itu tenang. Ya, jadi sampai ruku'nya tenang. Jadi organ tubuhnya tidak ada gerakan yang lain. Tidak membutuhkan gerakan yang lain. Sudah sampai posisi ruku', maka dia mulai nyaman. Ya. Tenang, tidak ada tidak membutuhkan lagi tambahan. Itu yang maksudnya dengan tuma'nina. Ya. Makanya dalam sifat rukuk yang telah kita pelajari seperti itu. Kalau sudah sampai seperti itu, posisi yang dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa punggungnya itu lurus dengan sejajar dengan kepalanya, berarti tidak ada posisi yang lebih dari itu. Ini yang dimana tuma'nina. Sampai pada posisi itu tuma'nina. Dan tidak ada gerakan tambahan lagi. Dia tidak butuh gerakan tambahan lagi. Sampai seperti itu, sudah sampai ke tuma'nina. Sudah sampai kepada sifat tuma'nina. Dan memang ini yang keliru pada orang tadi. Jadi intinya orang yang tadi tidak sholat. Nah, orang yang sholat tadi tiga kali, yang Nabi memerintahkan, menyuruhnya untuk mengulang-ulang sholatnya, itu penyebabnya tidak ada tuma'nina. Maka itu yang ditekankan di sini. menunjukkan bahwa tuma'nina itu adalah rukun salat. Kalau seandainya itu bukan rukun, maka Nabi SAW akan memerintahkan untuk mengulangi. Dia ada berdirinya, ada rukuknya, ada bangkit dari rukuknya, ada sujudnya, ada duduk antara dua sujud. Cuma yang kosong dari itu adalah tuma'nina. Ya, makanya dalam sebagian riwayat, orang ini sholatnya cepat sekali. Ya, cepat sekali. Itu yang menyebabkan Nabi SAW menyuruhnya mengulangi sholat lagi karena tidak tuma'nina. Maka ditekankan ya oleh Nabi di sini, wa tsumma rak' hatta tatma'inna. Apa artinya tuma'nina? Yaitu posisi tubuh kita sampai pada posisi rukun yang ditetap yang dijelaskan oleh Nabi SAW, sehingga kita tidak perlu menambahnya lagi. Ya. Dan bahkan kalau kita pun lama dalam posisi itu, kita mampu karena kita pada posisi yang wajar. Tidak akan merusak dan tidak akan membuat kita merasa sakit rukuknya. Makanya terkadang ya orang kalau sudah sampai pada posisi itu, dia berapa menit pun dia rukuk, dia tidak merasakan apa-apa. Dia tidak perlu menambahkan lagi posisi yang membuat dia nyaman, karena itu posisi nyamannya. Ya, itu posisi nyamannya. Dan bahkan rasa otot-otot kita pun nyaman terasa karena tepat pada posisinya. Ya, ketika kedua telapak tangan diletakkan di tepurung lutut, kemudian kaki diluruskan, kemudian pangkal lengan kita dipisahkan dengan rusuk kita, kemudian punggung kita lurus berserta kepala, sejajar dengan kepala, kemudian kita lakukan itu dan pasti terasa nyaman. Daripada kita sujudnya belum pada posisi yang sebenarnya, terkadang pinggang kita terasa kurang nyaman. Ya. Ini rincian dari makna tuma'ninah. Bukan mesti lama. Bukan mesti lama dan bukan pula tidak boleh lama. Apalagi dalam sholat sunat. Ya. Tetapi posisi badan kita itu saat rukuk itu sudah posisi yang normal dan kita tidak perlu menambah-nambahnya lagi. Tidak perlu menaikkan lagi, tidak perlu menurunkan lagi. Dan sampai tidak ada gerakan. Ini yang tuma'nina. Kemudian, summarfa. Nah, ini yang berkenaan dengan bab kita ya. Ini yang berkenaan dengan bab kita. Summarka hatta tatma'inna raki'an. Ya, ini salah satu dari penyebab Nabi menyuruh orang tadi mengulangi sholatnya karena rukuknya tidak tuma'nina. Rukuknya tidak tuma'nina. Baru sampai, baru bangkit lagi. Baru sampai dan posisi badannya pun belum sempurna pada sifat rukuk itu, lalu dia naik lagi. Ya, naik lagi. Ada bacaan atau tidak ada bacaan, karena masalah bacaan ini hukumnya berbeda. Turun hukumnya menjadi wajib. Kalau yang gerakan tadi itu yang rukun. Makanya hampir semua rukun sholat itu gerakan. Ya, hampir semua rukun sholat itu gerakan. Kecuali takbir yang disepakati oleh ulama, takbiratul ihram. Kemudian al-fatihah yang diperselisihkan oleh para ulama. Kemudian yang terakhir adalah salamnya. Ya, assalamualaikum ini ucapan. Sementara sisanya gerakan. Yang rukunnya. Berdiri, ruku, bangkit dari ruku, sujud, duduk antara dua sujud. Itu semuanya rukun. Sementara ucapan lisan, hanya tiga. Dua yang disepakati dan itu berdasarkan hadis Nabi SAW. Kemudian ya Nabi yang mengatakan tahrimu had takbir wa tahlilu had taslim. Ya, tahrimu had takbir wa tahlilu had taslim. Itu dua yang disepakati berdasarkan hadis. Kemudian al-fatihahnya itu yang tadi kita katakan berbeda pendapat antara dia wajib atau rukun. Kita memilih pendapat bahwa itu rukun. Ya. Makanya Nabi SAW mengatakan, jangan kalian lakukan kecuali dengan surah Al-Fatihah. Ketika orang di belakangnya terdengar Nabi membaca sesuatu ya, yang Nabi tidak jelas, lalu Nabi tanyakan dan Nabi SAW berikan kaidah. Jangan kalian membaca apapun dalam sholat kecuali Al-Fatihah. Maksudnya yang membuat terganggu dengannya imam. Ya. Ini menunjukkan bahwa Al-Fatihah itu salah satu rukun Dan bahkan Nabi SAW mengatakan la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Ya. Dan dalil-dalil yang lain intinya seperti itu. Sementara sisanya adalah perbuatan. Itu yang tuma'nina semuanya. Karena kita membutuhkan hanya gerakan. Semua orang bisa melakukannya. Kalau bacaan orang kadang tidak bisa menghafal. Tapi kalau gerakan semua orang bisa mengikuti. Dan bahkan ada tuntunannya. Bagi orang yang memang tidak mampu, maka Nabi SAW mengatakan salli qa'iman fa illam tastati fa qa'idan. Ya, hadis Imran bin Husain yang radhiyallahu taala an yang sakit bawasir. Lalu dia mengeluhkan kepada Nabi SAW, bagaimana saya bisa salat berduduk, salat begini, berdiri? Lalu Nabi SAW mengatakan salli qa'iman. Salatlah kamu dalam keadaan berdiri, fa illam tastati fa qa'idan, kalau tidak mampu berdiri maka duduk. Wa illam tastati' fa'ala jambin. Kalaupun tidak bisa kamu duduk salatnya, maka berbaringlah. Atau salatlah dalam keadaan berbaring. Ini ada tuntunan-tuntunan dari Nabi SAW. Jadi, kembali kita kepada ruku'. Dia ruku', dan kemudian ruku'lah kamu sampai kamu tuma'nina dalam ruku'. Thumma rfa' hatta ta'tadilah. Ya. Kemudian bangkitlah sampai kamu i'tidal. I'tidal ini juga perbuatan yang termasuk rukun. Yaitu bangkit dari ruku sampai kepada posisi yang pertama. Itu yang i'tidal. Pada posisi pertama sebelum ruku apa? Berdiri. Ya, i'tidal itu adalah kembalinya organ tubuh kita seperti sebelum kita ruku. Itu yang i'tidal. Hatta ta'tadila qa'iman. Ya. Ta'tadila qa'iman. Sehingga kamu benar-benar dalam posisi i'tidal dalam keadaan berdiri. Itu seperti kita sebelum ruku. Makanya dalil para ulama, umum dalil umum para ulama, apakah bersedekap setelah ruku atau tidak, dari sini juga. Dari sini juga. Ya. Hatta ta'tadila qa'iman. Memang tidak ada nas apakah bersedekap setelah ruku atau tidak. Tidak ada nas. Semuanya adalah hasil pemahaman terhadap sifat salat Nabi SAW. Ya. Terhadap sifat salat Nabi SAW. Karena yang mengatakan bersedekap kembali kepada asal berdiri. Yang berpendapat bahwa bersedekap setelah ruku itu kembali kepada asal berdirinya. Kata Nabi SAW, summarfa' hatta ta'tadila qa'iman. Bangkitlah sampai kamu i'tidal dalam keadaan berdiri. Seperti kembali sebelum rukuk kan kita bersedekap. Ya. Sebelum rukuk kita bersedekap, maka bersedekaplah. Mereka orang-orang yang berpendapat bersedekap. Meletakkan kembali posisi tangan di tangan kanan atas tangan kiri di atas dada atau di bawah dada. Ini di atas pusarnya. Fauqa surrah minas sunnati wad, kata Ali bin Abi Talib, minas sunnati wad'ul yumna ala al-yusra fauqa surrati. Ya, jadi posisi di mana meletakkan ini luas, ya, perkaranya luas. Cuma setelah ruku ini yang menjadi perselisihan para ulama, apakah bersedekah atau tidak. Ini memberikan kita pembelajaran bahwa perkaranya perkara yang luas. Yang tidak bersedekap, ya, dengan berdalil memang ini sebuah ibadah tersendiri yang membutuhkan dalil tambahan, ya, dalil tambahan, sehingga mereka mengatakan ketika Nabi mengatakan kembali berdiri qa'iman i'tidal maka bersedekap. Yang mengatakan itu tidak bersedekap karena memang kalau seandainya karena bersedekap itu perbuatan yang baru, ya, perbuatan yang baru. Karena asalnya bersedekap ini kan sunnah. Makanya terjadi perbedaan pendapat para ulama. Apakah dalam sholat itu bersedekap atau tidak? Terjadi perbedaan. Bahkan kita melihat di Indonesia ini mungkin jarang kita melihat. Cobalah berangkat haji. Kita akan melihat orang-orang yang sholatnya berdiri kayak orang berbaris. Tanpa ada bersedekap. Karena memang perselisihan para ulama. Walaupun memang yang pendapat yang benar adalah bersedekap. Intinya, karena permasalahan bersedekap ini adalah permasalahan yang memang terjadi perbedaan pendapat, ketika berdiri dari ruku, orang mengatakan bersedekap itu kan tambahan, membutuhkan penjelasan khusus dari Nabi, dan itu tidak ada, maka kembali kepada posisi awal. Ya, posisi awal. Karena ketika berdiri, Nabi SAW mengatakan dalam tuntunan yang lain, diceritakan bersahabat bahwa meletakkan tangan kanan di atas kiri, di atas dada, itu penjelasan tambahan. Ketika bangkit rukuk, dia membutuhkan itu juga. Dan itu tidak ada, maka kembali kepada posisi semula. Ini yang menyebabkan terjadi perbedaan, dan ada sebab-sebab yang lain. Tapi ini hanya sekedar edukasi, bahwa ketika kita melihat ada orang yang melakukan itu, kita sudah dapat penjelasan bahwa ini bukan perkara yang seharusnya membuat kita yang pantas membuat kita bertengkar. Ya. Yang tidak sama sekali pantas membuat kita bertengkar. Kenapa terjadi pertengkaran? Dan bahkan pada posisi tawaruk dan iftiras saja menjadi penyebab orang membenci seseorang. Ya. Saya sempat dipermasalahkan jadi imam. Saya tidak tahu karena munculnya ceritanya di belakang. Dan kita menganggap bahwa salat subuh itu kalaupun kita iftirash duduk tasyahudnya karena memang sudah biasa, kita anggap biasa saja. Dan kita iftirash, ternyata di belakang ada orang yang bercerita, itu salatnya tidak karuan. Masa duduk tasyahud salat subuhnya ya, duduknya seperti itu, padahal yang kita tahu selama ini kan tawarruk. Apa penyebabnya pengingkaran seperti ini? Karena tidak tahu. Ya, akhirnya setelah itu saya duduknya tawarruk. Kalau menjadi imam di tempat itu duduknya saya tawarruk untuk salat subuhnya. Nah, biasanya salat imam jadi salat subuh di sana dan langsung kajian. Nah, sehingga saya tawarruk agar menghindari ini, dan di saat itu juga kita sampaikan. Ya, di kajian kita sampaikan bahwa dalam sifat salat ini banyak tuntunan yang dijelaskan dan terjadi perbedaan pendapat antara para ulama mazhab, bukan antara kita. Ya, antara para ulama mazhab. Kembali kita ke masalah i'tidal tadi. Jadi kemudian bangkitlah dan sehingga kamu berdiri i'tidal. Kembali posisi dalam keadaan berdiri lurus. Ini membantah pendapat orang sebagian mazhab ya, yang bangkit dari rukuknya tidak ada berdirinya, tidak ada i'tidalnya. Sering saya mencontohkan ketika dia baru bangkit separoh, ya, beberapa derajat naik ke atas dan belum sampai punggungnya berdiri, dia sudah langsung sudah langsung sujud. Begitu juga bangkit dari sujud, nanti akan kita jelaskan. Jadi tidak kembali berdiri, baru separoh mau berdiri dia langsung, bahkan tidak, seakan-akan tidak ada. Saya pernah melihat juga, ya. Sebagian mereka sholat itu baru bergerak sedikit kepalanya langsung sujud, ya, bergerak ke atas sedikit kepalanya langsung dia sujud, bukan badannya, posisinya masih dalam keadaan rukuk tetapi diangkat sedikit langsung dia sujud. Dan ini yang bertentangan dengan hadis Nabi SAW, thumma rfa' hatta ta'tadila qa'iman, kemudian thumma sujud hatta tatma'inna sajidan. Sujudlah dalam keadaan tuma'ninah, seperti tadi pada posisi sujud. Nah, nanti akan ada tentang pembicaraan tentang sujud ya pada bab, karena kita urutan babnya luar biasa ya. Kayaknya ada tentang sujudnya. Ada. Nanti sampai salam, nanti berurut sifat salat ini yang dibawakan oleh Imam Bukhari dalam bab-babnya. Tsumma sujud hatta tatma'inna sajidan. Ringkas saja, sifat sujud yang diajarkan oleh Nabi adalah sifat sujud yang diajarkan kepada dalam hadis Al-Abbas, umirtu an asjuda ala sab'ati a'zumin, saya diperintah untuk sujud menempelkan tujuh tulang ya, untuk menempelkan dengan lantai tujuh tulang, sab'atu a'zum ya, alal jabhati ya, alal jabhati wa asyara ila anfihi. Dia mengatakan di yang pertama menempelkan jabha yaitu jidat, kening, tetapi yang ditunjuknya hidungnya. Jadi menunjukkan bahwa tempelan kening ini berikut dengan tempelan hidung. Ya. Alal jabhati wa asyara ila anfihi. Jadi ketika jabhah ini satu paket dengan hidung. Tempelan kening ini satu paket dengan hidung. Kemudian yang kedua, wa alal kaffain, dua telapak tangan. Kemudian dua tempurung lutut, berarti sudah lima. Kemudian atraful qadamain, tulang di ujung telapak kaki, tulang pangkal jari jemari, berikut perutnya jari jemari telapak kaki. Ini yang ditempelkan di lantai, dan itu dua, berarti sudah tujuh. Lima tambah dua, tujuh, dua kaki ya. Ya, bagi mereka yang masih sempurna. Ya, tapi kalau yang tidak sempurna, ini bukan sebuah kesalahan, bukan tidak sesuai dengan tuntunan Nabi SAW. Karena yang mungkin satu kakinya diamputasi, tentu tidak mungkin dia sujud dengan tujuh a'zham. Ya, bahkan kedua-duanya tidak ada, mungkin dia tidak mungkin dengan tujuh a'zham, tapi ini kekurangan dan tidak merubah hukumnya. Ya. Jadi itu posisi sujud. Kemudian tambahannya, perut dijauhkan dari paha. Ya, perut dijauhkan, bukan dijauhkan, dipisahkan dengan paha. Ya. Kemudian posisi tangan jauh dari rusuk lengan juga, sebagaimana ruku. Tidak ditempelkan, tetapi dijarakkan dari rusuk. Kemudian jari jemari ditempelkan atau dirapatkan. Berbeda dengan ruku, telapak tangan menempel di tepurung lutut, sementara jari jemari dijarakkan, direnggangkan. Sementara saat sujud tidak, ya. Jari jemari dirapatkan. Ini tambahan dari sifat sujud, dan tuma'nina dalam sujud seperti itu. Posisi tidak lagi dibutuhkan tambahan, persis dengan yang diajarkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah itu summarfa' hatta tatma'inna jalisan, kemudian bangkitlah sampai kamu dalam keadaan tuma'nina, dalam keadaan duduk. Tuma'nina dalam keadaan duduk. Dan ini untuk duduk antara dua sujud ini iftirash. Ya, sepakat para ulama. Walaupun sebagian mazhab justru semuanya tawarruk. Ya, saya mendapat pengetahuan dari sebagian kawan-kawan dari negara lain bahwa sholatnya itu semua tawarruk. Tidak ada iftirash sama sekali. Duduk di antara dua sujudnya pun tawarruk. Ya. Sebagaimana dalam mazhab, dalam di kita ini, kalau yang tasyahud akhir, walaupun cuma satu tasyahud, tetap tawarruk. Ya. Sementara mereka tambahannya duduk di antara dua sujud pun tawarruk. Ya. Tetapi yang sunnahnya adalah iftirash. Ya, duduk ini relatif iftirash, yaitu meletakkan duduk di atas telapak kaki sebelah kiri. Kemudian telapak kaki sebelah kanan ditegakkan. Ya. Duduk di atas telapak kaki sebelah kiri dan kaki sebelah kanan ditegakkan. Kemudian thumma sujud hatta tatma'inna sajidan. Kemudian sujudlah lagi sampai kamu dalam tuma'nina, dalam keadaan sujud. Inilah satu rakaat. Dan inilah satu rakaat dalam sholat. Kemudian setelah itu tuntunannya mengikut. Summa fa'al dzalika fi shalatika kulliha. Kemudian lakukanlah seperti itu pada setiap rakaat sholatmu. Kalau dua sholatnya dua rakaat, rakaat keduanya seperti itu pula, tidak ada yang berbeda. Karena ada berdirinya, ada rukuknya, ada bangkit dari rukuk, ada sujudnya, ada duduk antara dua sujud, ada sujudnya lagi. Itu setiap rakaat sholat. Nah, kalau dua rakaat berarti dua kali seperti itu. Kalau tiga, tiga kali seperti itu. Ada tambahan nanti, ada tasyahud awalnya. Dan tasyahud awal sama dengan dengan duduk di antara dua sujud. Sifat duduknya, ya, ini pendapat sebagian para ulama. Ya, kecuali pendapat yang semuanya duduk, semua duduk dalam saat itu tawarruk. Nah, ini pendapat yang menyalahi tuntunan Nabi SAW. Itulah satu-satunya hadis di bab ini yang berkenaan dengan kita, hanya pendek saja, berkenaan dengan bab Nabi SAW perintahkan seseorang yang tidak menyempurnakan rukuknya untuk mengulangi, maksudnya mengulangi sholat yang rukuknya seperti tadi, yaitu tidak tamaknina atau ya tidak tamaknina, dan dia tidak, bukan hanya rukuknya yang tidak tamaknina, semuanya ya. Yang bukan hanya rukuknya yang tidak tamaknina, duduk sujudnya tidak tamaknina, dan seterusnya. Ini yang membuat Nabi SAW perintahkan dia untuk mengulangi sholatnya lagi. Ya. Ada tambahan penjelasan bahwa laki-laki ini, ya, dalam riwayat Abu Dawud An-Nasa'i dengan sanad yang di situ ada cucunya, ada cucu dari laki-laki yang tadi. Nah, di situ diketahui bahwa namanya adalah Khallad ibn Rafi'. Khallad ibn Rafi'. Dan kenapa? Karena di antara perawi yang mendapatkan kisah ini adalah cucunya, Yahya Ali ibn Yahya ibn Khallad. Cucunya Ali ibn Yahya ibn Khallad ibn Rafi'. Dan dalam riwayat tersebut yang melakukannya adalah kakeknya. Jadi kejadian pada kakeknya, dan sebagaimana dijelaskan oleh Abu Hurairah dalam riwayat Tirmidzi bahwa laki-laki tersebut perbuatannya seperti orang Badui. Orang Badui kan tidak terlalu paham tata cara beribadah, karena memang mereka tidak selalu bersama Nabi, walaupun mereka Muslim, dan mereka fokus pada hal-hal yang bisa mereka lakukan dari kewajiban. Untuk mengetahui tata cara secara rinci pun mereka mungkin ada yang tidak mengetahui, seperti kasus ini. Ya, salatnya kalaupun dia bukan seorang Badui, tapi cara salatnya seperti ya irja arajulun kal badawi fa shalla fa akhaffa shalah atau fa akhaffa shalata. Dia meringkas salatnya sehingga tidak ada tamaknina, dan itu yang diluruskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tambahan ini nama dari orang tadi yang masuk, dan kita kenal namanya itu bukan berarti membongkar aib seseorang, tidak. Ya. Dia setelah itu sudah, setelah diajarkan oleh Nabi SAW, sholatnya sudah benar. Ya. Sebelumnya memang itu. Dan ini menunjukkan orang, kalaupun yang bersemangat beribadah, tidak menjadi alasan kita untuk tidak mengajarinya yang benar dalam beribadah. Nanti, kan ada orang yang mengkritisi, yang penting kan orang beribadah. Tidak, memang itu salah satu yang penting, tetapi benarnya ibadah seseorang itu juga terlalu lebih penting daripada semangatnya beribadah. Karena yang sangat perlu diperhatikan oleh seseorang, bagaimana ibadahnya itu diterima oleh Allah. Ya, diterima oleh Allah. Maka kita mengapresiasi semangatnya beribadah, tetapi kita juga tidak mengurungkan niat untuk mengajarkan cara ibadah yang benar, seperti yang dilakukan oleh Nabi SAW. Ya. Jangan sampai, kan yang penting dia sholat. Nah, bukan yang penting dia sholat. Yang penting dia sholat dan benar sholatnya. Bukan hanya sekedar menerima dia penting sholat. Nah, kita harus, orang seperti ini yang kita harus kasihani. Ya. Dia bersemangat untuk beribadah, tapi ibadahnya tidak benar. Daripada orang yang tidak mau beribadah. Dia jelas-jelas rugi. Yang sekarang ini ruginya luar biasa. Dia semangat beribadah tapi sholatnya tidak diterima. Tentu kita lebih kasihan kepada orang yang berusaha tetapi usahanya sia-sia. Nah, ini juga pelajaran bagi kita tentang dari peristiwa tadi. Di syarah kitab yang saya pegang ini banyak pelajaran yang dibawakan oleh pensyarahnya, ya, pada halaman 512. Ya. Dah di sini mengandung sejumlah dalil. Di antaranya ialah 1, 2, 3, 4, ya, 5, 6, 7, 8. Ya. 8. Dan mungkin layak juga untuk kita baca. Bisa jadi di luar apa yang tadi saya sampaikan. Ya. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Bab yang sekarang ini juga berkenaan dengan rukuk, tapi mungkin sederhana sekali, maka saya akan baca. Ya. Dan ini akhir dari bab tentang rukuk, ya. Bab 122, bab ad-du'a fir rukuk. Bab berdoa ketika ruku. Maksudnya boleh berdoa ketika ruku. Boleh berdoa, tetapi tentu dengan doa yang diajarkan Nabi SAW. Bukan mutlak begitu saja sebagaimana sujud. Kalau sujud memang diperintah untuk memperbanyak doa. Sementara ruku tidak ada. Walaupun sebagian zikir atau bacaan ruku itu ada doa. Ini menunjukkan bahwa terkadang dibenarkan untuk berdoa, tetapi dengan lafaz doa yang diajarkan Nabi SAW. Tidak terbuka begitu saja. Ini yang dimaksud oleh Imam Bukhari. Bab ad-du'a fir ruku. Bab doa ketika ruku. Boleh apa tidak? Kalau kita teliti, kita dapatkan bacaan yang ketika ruku itu ternyata ada yang mengandung doa. Dan ini yang diajarkan dalam hadis ini. Ya, 794. Imam Bukhari rahimahullahu taala mengatakan, haddatsana Hafs bin Umar qala haddatsana Syu'bah an Mansur an Abi Dhuha an Masruq an Aisyah radhiyallahu anha qalat kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqulu fi ruku'ihi wa sujudihi. Kata Aisyah, Nabi SAW adalah bacaannya ketika ruku' dan sujud sama, ya. Ya, sama, yaitu subhanakallahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Allahumma ighfirli, doa atau tidak? Doa. Ya. Dan ini dibaca oleh Nabi ketika ruku. Dan bahkan dalam riwayat yang lain di Sahih Bukhari juga, nanti akan kita temukan setelah ini, lafaznya bahkan sangat tegas sekali, yaitu kana Rasulullah sallam yukthiru an yaqula fi ruku'ihi wa sujudihi. Yukthiru. Ada Nabi SAW banyak mengucapkan ketika sujud dan ruku, maksudnya sering. Ya, ketika sujud, ruku dan sujud bacaan doa ini. Ya, kita kan cuma tahu lafaz zikir saja, subhana rabbiyal azim atau subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Tambahan bihamdi ini juga dikuatkan oleh para ulama. Ya, sebagian para ulama menguatkannya, maka sah-sah saja orang menambahkannya, tetapi dalam hadis yang sahih, ya, itu subhana rabbiyal azim saja. Dan itu penerapan dari perintah Allah, fasabbih bismi rabbikal azim. Maka Nabi ketika turun surat ayat ini dalam surat apa itu? Al-Waqi'ah. Fasabbih bismi rabbikal azim. Kata Nabi SAW, ija'aluha fi ruku'ikum. Jadikan bacaan tasbih ini ketika ruku'. Maka Nabi membaca subhana rabbiyal azim. Ini yang utama. Adapun riwayat penambahan bi wa bihamdi juga ada yang menguatkannya. Dan bacaan yang sekarang kita pelajari, kata sebagian riwayat dalam Sahih Bukhari, Aisyah mengatakan Nabi SAW banyak mengucapkannya, maksudnya sering. Bahkan dalam sebagian riwayat yuwadhibu, yaitu membiasakan membaca bacaan ini. Yang belum menghafalnya mungkin sangat layak untuk dihafal, dan sangat pendek sekali. Dan di situ ada kandungan doanya. Tasbih, kemudian memanggil Allah dengan dua namanya yang luar biasa, yaitu Allah, kemudian Ar-Rabbu. Dan kita teliti semua doa dalam Al-Quran tidak lepas dari dua nama ini. Semua doa dalam Al-Quran yang diajarkan atau yang dilafazkan oleh orang-orang yang mulia, oleh hamba-hamba Allah yang mulia, para nabi dan para rasul, terutama Rabbana atau Rabbi. Di sini digabungkan kedua doanya, Allahumma Rabbana. Ini menunjukkan spesialnya doa ini. Maka Nabi SAW sebagaimana dijelaskan oleh Aisyah, seringkali membaca doa ini ketika sujud dan ruku. Ya. Bukan berarti yang tadi kita tidak biasakan, itu mungkin juga termasuk yang dibiasakan, karena berdasarkan hadis yang sahih. Dan sekarang ini bacaannya, subhanakallahumma rabbana. Maha suci engkau, ya Allah, ya Rabb kami. Ya. Dua nama dipanggil di situ. Ya Allah, Allahumma, asalnya ya Allah. Kemudian Rabbana, ini artinya juga memanggil, ya Rabb kami, wa bihamdika, tasbih dan tahmid. Di situ ada juga tahmidnya, wa bihamdika, kemudian baru berdoa. Allahumma ghafirli. Ya Allah, dipanggil lagi, ampunilah saya. Ya. Ini dalil Imam Bukhari bahwa ketika rukuk tersebut, ya, yang bisa jadi keluar dari kaidah yang asalnya itu ruku hanya pengagungan saja, sementara ketika sujud Nabi SAW mengatakan perbanyaklah berdoa. Dan di waktu ruku boleh berdoa? Boleh, tetapi dengan lafaz yang diajarkan Nabi SAW, yaitu subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma ighfirli. Ini salah satu bacaan, dan itu mengandung juga doa ketika ruku. Dan mungkin sudah layak untuk kita terapkan, apalagi di sholat-sholat sunat, dan tetap juga menjaga bacaan yang umum ya, yaitu Subhan Rabbiyal Azim. Itu saja pelajaran kita pada kesempatan ini, insyaallah akan kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Kita buka kesempatan tanya jawab. Ya. Termasuk yang terakhir kan rukuk. Kita melihat bagian kita ada yang sholat rukuknya tangan di bawah lutut. Itu apakah termasuk al-mukmin itu sholat? Ya. Yang masalahnya adalah yang berkenaan dengan rukun sholatnya rukuknya. Adapun sifat rukuknya itu sunnah. Sifat rukuknya sunnah. Ya, sifat rukuknya sunnah, yang penting tuma'ninah. Ya, di mana dia meletakkan itu, misalnya seperti bahkan kita sudah belajar ya tentang menyatukan telapak tangan kemudian diletakkan di antara paha, ini termasuk hal yang dibenarkan walaupun ada yang mengatakan itu mansukh. Ya, walaupun ada yang mengatakan itu mansukh. Jadi memang seseorang memang mengikuti tuntunan dalam hal ini yang disepakati yang pertama, ini yang paling utama, tetapi tidak tergolong kepada al-musyi' salatahu ketika dia tetap tuma'nina walaupun sifat rukuknya seperti yang tadi diceritakan, yaitu letakkan tangannya diletakkan di bawah lutut. Ini ada juga yang melakukannya di bawah lutut, dan yang benarnya adalah di tempurung lutut seperti yang telah kita pelajari. Wa amkana, dan maka Nabi menempelkan sekali telapak tangannya di atas tempurung lututnya. Hadis sahih. Sudah kita pelajari pada pertemuan yang lalu. Dan yang perlu kita berikan catatan bahwa ini tidak tergolong kepada al-musyi' salatahu yang membuat dia tidak sah salatnya. Wallahu a'lam. Ini yang tertulis. Ya. Ustaz, dalam salat contoh membaca tasyahud. Ya. Lalu kita ingat sudah sampai di sini saja bacaan saya. Lalu saya ulang bacaan tasyahud dari awal lagi. Bagaimana ya Ustaz? Ya. Yang pertama adalah berupaya untuk fokus dalam membaca bacaan salat. Hadirkan hati. Ya, kalau seandainya kita merasa tidak sadar kecuali tiba-tiba sudah sampai ke bacaan tertentu dan kita tidak puas dan kita ulangi lagi, wallahu ta'ala alam, saya lihat ini tidak mengapa selama tidak mengganggu ibadah kita atau lanjutan dari ibadah kita. Kalau seandainya kita mengulangi kemudian imam sudah, kalau kita berimaman ya, imam sudah bangkit atau berpindah ke rukun yang lain, maka mengulangi tidak diutamakan karena bacaan ini sunnah sementara mengikuti imam wajib. Wallahu alam. Barakallahu fiik Ustaz wa fiik barakallah. Apa ada batasan ketika menjauhkan paha dengan perut saat sujud Ustaz? Ada, kita saksikan saudara kita salat posisinya nyaris rebah saat sujud, hampir-hampir tertelungkup. Ini enggak sujud, dia baring dia. Ya. Enggak, memang tidak ada ya. Cuma menjauhkan di sini bukan sejauh-jauhnya, yang normal. Ya, yang normal. Ya. Yang mungkin sebagai batasan bahwa posisi paha berdiri bukan condong ke depan. Ya, kalau orang yang panjang rukuknya sujudnya tadi itu posisi pahanya miring ke depan. Tetapi mungkin standarnya itu pun bukan, tidak ada dalilnya ya. Tapi standar yang normal adalah posisi paha dalam keadaan tegak. Itu yang jauh dari perut. Ya, dan tidak miring ke belakang, ya, tetapi berdiri dan tidak juga miring ke depan, dia tegak berdiri. Wallahu a'lam. Ustadz, apakah termasuk tasyabbuh perayaan hari kemerdekaan negara? Tidak. Ya, ini perkara umur duniawi kecuali bentuk-bentuknya yang mungkin banyak yang menyimpang. Mungkin banyak yang menyimpang. Para ulama yang menjelaskan tentang adanya perayaan di Arab Saudi ya, yang mengatakan ini perkara yang mubah. Perkara yang mubah. Yang masalahnya adalah event ini digunakan untuk bermaksiat ria. Ya, dengan berbagai macam hal-hal yang berbau maksiat dan juga berbau bid'ah. Wallahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, surat apakah di dalam Al-Quran yang disunnahkan untuk dibaca setiap malam? Tidak tahu saya. Tidak tahu. Kalau anjuran untuk memperbanyak baca Al-Baqarah juga. Ya, surat Al-Baqarah baca di rumah. Karena wala tastati'u hal batalah. Kemudian digabungkan dengan Ali Imran. Kedua-duanya adalah akan menjadi awan. Ka'annahuma ghamamatani aw ghayayatani. Kata Nabi SAW, dia akan menjadi penaung. Sering membaca surat ini. Nabi SAW tidak tetapkan perharinya, tetapi menyeringkan membaca, apalagi untuk tujuannya. Memang Nabi mengatakan sungguhnya syaitan tidak masuk rumah yang dibacakan surat Al-Baqarah. Berarti kita membutuhkan baca terus. Tetapi tidak ada penetapan baca setiap hari. Nah. Baca terus. Bila perlu kalau memang kita membaca dua kali khataman surat Al-Baqarah setiap hari, tidak ada masalah. Cuma penetapan itu yang kita tidak mengetahui. Ada dalil. Memang dalam keutamaan atau fadail suar ini banyak, ya, banyak sekali. Tetapi kata Ibnu Qayyim dalam kitabnya Al-Manarul Munif, ini kaidah bahwa yang di antara kaidah keutamaan surat-surat secara tersendiri ini banyak hadis-hadisnya yang lemah dan banyak juga yang dipalsukan. Ya, banyak yang dipalsukan, ini yang perlu membuat kita berhati-hati. Walaupun di sana masih banyak hadis-hadis yang sahih yang meriwayatkan tentang keutamaan surat seperti surat Al-Fatihah, surat Al-Baqarah yang tadi, surat An-Nisa, surat Ali Imran, ya, yang seperti yang kita katakan tadi, dan surat-surat yang lain, ya, seperti Al-Muluk juga, ya, dibawakan oleh Ibn Kathir dalam tafsirnya tentang keutamaan, walaupun kita belum meneliti riwayatnya secara hukum. Wallahu ta'ala alam. Masih ada? Ya. Perbedaan apa? Saya sudah katakan tadi, tidak ada hadis nas dalam bersedekap setelah bangkit dari rukun. Ada hadis nas, cuma pemahaman terhadap hadis yang ada, ya, terhadap hadis yang ada. Ketika tidak ada penjelasan khusus yang mengembalikan kepada posisi merukuk, berarti bersedekap. Dan orang yang bersedekap yang tidak bersedekap, tidak ada pertentangan dengan sifat sholat Nabi. Yang bersedekap, yang tidak bersedekap, tidak ada konsekuensinya bertolak belakang dengan sifat sholat Nabi, karena memang kemungkinan keduanya ada. Dan ini masuk dalam ruang perbedaan pendapat yang wajar, yang luas, ya. Karena sudah banyak pendahulu kita, bukan kita yang memunculkan perbedaan ini, tapi sudah dari para ulama yang mereka hidup dengan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu yang saya berikan catatan tadi, hal yang seperti ini tidak layak untuk dijadikan sebagai sebab pertengkaran. Ya, jangankan itu, masalah kunut subuh saja tidak layak untuk dijadikan sebagai sebab pertengkaran, karena memang dalam mazhab Syafi'i ada penjelasan tentang itu. Ya. Jadi kita yang merojihkan bahwa tidak ada kunut yang dinamakan dan dikhususkan kunut subuh juga menghargai, ya, ini. Wallahu ta'ala. Walaupun yang kuatnya memang itu bahwa tidak ada kunut subuh. Ya. Apalagi masalah bersedekap atau tidak bersedekapnya setelah ruku. Wabillahi taufiq. Ada yang lain? Baik, bila mana tidak ada pertanyaan lagi, kita cukupkan pelajaran kita bagi hari ini sampai di situ. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wallahu ta'ala alam, wa sallallahu wa sallam, wa baraka wa an'am